Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Orang yang mencintai Ramadan sangat berharap bagaimana Ramadan ini senantiasa bersama kita, sehingga saatnya kita bersedih untuk meninggalkannya. Sebelum meninggalkan Ramadan, kita disunahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Membesarkan Allah di dalam setiap kehidupan kita adalah menjadi esensi dari hidup itu sendiri. La ma'budu illallah. Kita ini apapun yang dilakukan harus semata-mata untuk Allah. Orang makan nasi, nasi yang nanam petani yang disebut Allah. Orang tidur di atas kasur, kasur itu buatan dari luar negeri, tetapi bukan pembuatnya yang kita sebut. Tetapi bismika Allahumma, Allah yang kita sebut. Sering orang bisa bertakbir mengagungkan nama Allah, terutama waktu memulai dengan sholat. Tetapi di luar orang sedang sholat, kadang-kadang di luarnya tidak dibawa takbir itu. Ketika ada orang sedang asik-asiknya mendengarkan hiburan, mendengarkan sesuatu yang duniawi, dia melupakan syariat-syariat agama, maka dia palsu di dalam takbirnya. Berapa banyak orang yang membuat dunia ini menjadi Tuhannya. Ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman di mana takbir bukan untuk Allah, yang dibesarkan bukan untuk Allah, yaitu syarafuhum mata'uhum, yaitu orang yang bangganya dengan dunia. Betapa sekarang ini orang begitu sangat berat untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Dia minder dengan akhirat. Ketika anak-anak kita itu bangga karena juara lomba betis indah, dia bangga karena anaknya lomba merayu, lomba pakaian terseksi di seluruh dunia, kita bangga. Tetapi kita minder kalau anak-anak kita juara azan, juara baca Quran, hafalan Quran banyak. Kita di restoran-restoran besar, kita kadang-kadang malu untuk mengucapkan salam. Bahkan kita baca basmalah saja kita tutup dengan sapu tangan supaya enggak ketahuan bahwa kita sedang membaca basmalah. Maka sesungguhnya itu mengingkari dari takbirnya yang dibesarkan Allah, maka jangan ada sesuatu apapun di dunia ini kecuali Allah lah yang maha besar. Bagaimana esensi dari takbir itu? Jangan kemana-mana, tetaplah di Kurma Kuliah Ramadan. Esensi dari takbir Allahu Akbar yaitu yang besar hanya Allah, di luar itu harus dikecilkan. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang bertabrakan, urusan agama, urusan dengan Allah harus didahulukan daripada urusan-urusan duniawi. Orang yang di mata Allah adalah pembohong, adalah orang yang membesarkan di luar Allah, mengalahkan kebesaran Allah itu sendiri. Ya'ti ala nasi zamanun, akan datang manusia itu rusak, tidak ada harganya di hadapan Allah. Kalau sarafuhum matauhum, dia bangganya dengan dunia. Dan orang kalau sudah bangga dengan dunia, malu dengan akhirat. Yang kedua adalah kiblatuhum nisauhum. Dimanapun dia bergerak hanya untuk syahwatnya. Kita lihat sekarang ini orang bergerak kemana saja, bagaimana untuk meraih wanita atau pemuda yang ganteng, yang cantik. Artinya, kalau orang sudah menomorduakan Allah hanya untuk urusan-urusan duniawi yang berupa wanita, yang berupa jodoh, hanya untuk perkawinan, dia meninggalkan ajaran-ajaran agama, maka sebetulnya dia sudah melupakan takbirnya. Wa dinuhum dananiruhum madarohimuhum. Dan orang yang mengagamakan uang, orang sekarang ini begitu terhadap uang itu luar biasa. Demi uang meninggalkan semua ajarannya. Uang itu menjadi dominan, maka itu sudah rusaknya manusia. Bahkan paling rusak lagi adalah orang-orang yang menjadikan semua urusan-urusan dunia sampai melupakan urusan-urusan akhiratnya. Untuk itulah maka la ilaha illallah, satu kalimat di mana itu adalah kalimat ide, keyakinan, value yang harus ditanamkan. Bahwa seseorang itu betul-betul tidak ada harganya apapun kecuali berkaitan dengan Allah. Maka Allahu Akbar mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada orang berjalan, jangan katakan orang itu berjalan, tapi katakan Allah sedang menjalankan dia. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin dan menidakmungkinkan apa yang mungkin. Bahkan bagi manusia, apapun yang serba canggih, tapi bagi Allah diremehkan. Berapa banyak kejadian-kejadian yang menurut manusia itu semuanya serba logik, tapi bagi Allah mudah untuk melakukannya, untuk menggagalkannya. Inilah pentingnya iman, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Bahkan, walillahilham, di dalam kalimat takbir, yang berhak dipuji adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan takbir kita betul-betul membawa kita bahwa yang besar di dunia ini hanya Allah. Di luar itu jangan pernah mengalahkan ajaran agama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.